menyusuri bayang-bayangmu. Dulu ada segenggam harapan, dulu pernah ada cinta. Separuh hatiku terbang bersama serpihan kenangan. Kini aku harus melangkah untuk lupakan itu semua. Aku yang nafasku terhenti saat kau melangkah pergi. Ada cinta yang tak bertepi, mungkin kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku sempat